بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita melanjutkan insyaallah kajian kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum wal-Hikam dan masih kita menyelami kandungan fawaid dari hadis pertama dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis berkaitan dengan niatan, ya, yang mana setiap muslim wajib untuk memahami hadis ini dan mengamalkannya. Kita sampai dalam perkataan Nabi SAW, ila ma hajar ilaih, itu barang siapa yang hijrah untuk dunia, ya, beramal hijrah untuk dunia yang akan dia dapatkan, dan juga untuk perempuan yang ingin dia nikahi, maka kata Rasulullah, fahijratuhu ila ma hajar ilaih. Oke, hijrahnya hanyalah kepada yang menjadi tujuan hijrahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan kembali dunia dan juga perempuan, enggak disebutkan. Tapi beliau menyebutkan ila ma hajar ilaih, kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya. Beda dengan kalimat beliau sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Ya, beliau ulang lagi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Beliau sebutkan hijrah ilallahi wa rasulihi, karena kemuliaan beramal, terutama berhijrah, lillahi wa li rasulihi. Yang kedua ini kan, kita lihat, hijrahnya untuk dunia atau untuk perempuan. Maka, hijrahnya kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya itu. Kata Ibn Rajab rahimahullah, dalam perkataan ila ma hajar ilaihi, tahqirun lima talabahu min amri dunya wastihanatun bih haythu lam yadhkurhu bilafzih. Kata Ibn Rajab bahwasanya penyebutan kalimat ila ma hajar ilaihi hanyalah kepada yang menjadi tujuan hijrahnya, dunia ataupun perempuan, itu tahqir. Tahqir itu perendahan, penghinaan, pencelaan. Ya, perendahan. Ya. Lima talabahu min amri dunia, perendahan terhadap apa-apa yang dia cari dari perkara duniawi, dari hijrahnya. Wastihanatun bih, ya, perendahan, peremehan terhadapnya. Karena memang ketika kita beramal dan patokan atau sasaran kita lebih dominan kepada dunia atau bahkan dunia murni dari amalan tersebut, maka itu sangat-sangat rendah. Kenapa? Karena dunia itu secara zat adalah yang maknanya yang paling rendah. Dunia itu yang paling pendek dan paling rendah. Haitsu lam yadhkurhu bilafzihi, Rasulullah SAW tidak menyebutkan lafal dunia dan juga imra'ah, perempuan, sebagai tujuan. Ya, fahijratuhu ila ma hajar ilaih. Itu apapun yang, entah, apapun itu yang remeh lah. Ya. Jadi kalau misalnya ibarat seperti ngomong kayak gini, siapa di antara kalian yang sholat untuk dapat simpati mertua, maka dia sholatnya itu untuk tujuan dia. Ya, bukan barang siapa yang sholatnya untuk mendapatkan simpati mertua, maka sholatnya adalah untuk mertua. Ya, itu seperti ada pengagungan. Tapi ketika kita katakan barang siapa sholatnya untuk mendapatkan simpati mertua, maka ya sholatnya untuk apa yang dia niatkan. Ini ada apa, ada perendahan terhadap niatan salat tersebut. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, wa aidan fal hijratu ila Allah wa rasulih wahidah, dan juga hijrah ila Allah wa rasulih wahidah, hijrah kepada Allah dan rasulnya itu adalah satu, ya, wahidah. Fala ta'adduda fih, dan tidak berbilang, tidak ada bilangan padanya. Falidzalika a'adal jawaba fiha bilafzi syart, sehingga karena itu hadis ini mengulang jawaban padanya dengan lafal syarat. Ala kulli hal, ini masalah bahasa saja, ya. lebih ke permasalahan bahasa dan penggabungan bahwasanya, ya faedahnya, amal ibadah itu ikhlas dan itiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya itu komponen yang harus ada dalam unsur ibadah. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah, wal hijratu li umuri dunya la tanhasir. Nah, perhatikan baik-baik ikhwan dan akhwat sekalian, bedanya hijrah kepada Allah dan Rasulnya dengan hijrah kepada hal-hal duniawi itu signifikan bedanya. Bedanya bahwasanya ya, amalan untuk Allah dan ittiba kepada Rasul itu satu paket sebenarnya, yaitu benar itu amalan syar'i Islam. Niatannya itu satu, yaitu lillah dan Rasul. Itu satu paket sekaligus. Dan amalan apapun yang tujuannya untuk dunia itu la tanhasir, tidak bisa terhitung. Hijrah untuk dunia ya, tujuannya tujuan duniawi tidak terhitung. Ya. Pahami baik-baik, ketika Anda beramal misalnya ya, melakukan suatu amalan seperti tadi sholat untuk mendapatkan simpati mertua. Satu kasus. Ada enggak orang sholat ya untuk mendapatkan simpati calon istrinya? Kasus beda lagi niat dengan niatan atau tujuan pihak yang berbeda, bukan? Beda. Kemudian ada orang sholat karena ingin mendapatkan simpati customernya, karena dia pedagang misalnya. Oh, luar biasa nih, pedagang ini sholat ke masjid ya, masya Allah, misalnya dagang somai gitu kan, kemudian somai diparkir di pinggir jalan, tawakal Allah gitu kan. Nah, zahirnya kita sebagai customer atau sebagai orang-orang yang lalu lalang itu menganggap orang ini soleh nih, tukang somai yang soleh nih, bagus nih, insya Allah naik haji gitu kan, kalau kayak di sinetron soleh sahih, masya Allah, sholat 5 waktu ke masjid, diparkir ya, apa gerobak somainya di pinggir jalan. Ya, tulus sekali tawakal Allah gitu kan. Tapi kan hanya Allah yang tahu niatan dia. Ternyata niatannya adalah memang itu, supaya orang-orang itu mengerubungi somai dia. Maksudnya supaya orang-orang itu merasa, wah ini bagus ini orang, tukang somai ini, maka ayo kita beli somai di dia aja. Nah, ini kan tujuannya tijarah, sholat tapi untuk tijarah. Nah, ini juga dunia, beda kasus lagi, dan banyak lagi, masih banyak kasus. Oleh karena itu, wal hijratu li umuri dunya la tanhasir. Hijrah untuk perkara-perkara duniawi itu tidak terbatas bilangan tujuannya. Faqad yuhajirul insanu li talabi dunya mubahatin taratan. Kadang-kadang seseorang berhijrah untuk mencari dunia yang mubahah, yang boleh. Kadang-kadang wa muharramatin ukhra, dan kadang-kadang untuk tujuan yang haram duniawi ya. Wa afradu ma yuqsadu bil hijrati min umuri dunya la tanhasir. Dikatakan di sini wa afrad ma yuqsadu bil hijrati min umuri dunya la tanhasir, dan setiap atau satuan-satuan perkara yang menjadi tujuan hijrah dari urusan-urusan dunia tidak bisa dihitung. Ya, hampir sama seperti tadi. Yaitu afradu al-maqsudi bil hijrah, yaitu singularitas atau setiap ya, setiap hal duniawi tahu niatan mereka. Namun kasus seperti ini sangat mungkin ada. Memakai peci gitu kan. Lagi dagang memakai peci. Kita tidak tahu niatan masing-masing, tetapi jika dengan niatan peci itu ya, supaya dirasa alim gitu kan, nah ini gak benar. Atau misalnya seseorang jenggotan, kemudian celananya cingkrang di atas mata kaki, bukan nisfu syak, yaitu apa, di betis celananya, masya Allah, soleh sekali, mustaqim lah. Tapi ternyata dia hanya di apa? Hanya dagang di acara-acara besar, tabligh akbar, kemudian ternyata selain tabligh akbar, di kehidupan sehari-harinya boro-boro dia, celananya seperti itu. Jadi ini hanya untuk duniawi. Itu kasus seperti ini ada. Masih banyak niatan lain. Ya. Dia jenggotan, cingkrangan, supaya bisa mendapatkan akhwat ya, atau gimana. Ya, ini sangat disayangkan gitu kan. Sangat disayangkan. Nanti juga datang, kalau misalnya akhwat akan datang, calon istri bakal datang banyak insya Allah. Stoknya masih banyak di dunia ini, orang-orang yang baik insyaallah ta'ala. Justru yang lebih harusnya khawatir ya sebaliknya, akhwat-akhwat itu. Jadi kadang-kadang ya seseorang bisa hijrah itu karena, atau mau ngaji ya karena tertarik dengan cadar-cadar akhwat. Masya Allah, ini salah ya. Kemudian fal awwalu tajir, yang pertama itu tajir ya, orang yang berhijrah. Afwan, di sini saya anak salah ini ya. Wal hijratu ya la fadzalika, tadi salah mengutip, fadzalika qala fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Oleh karena itu Rasulullah berkata, maka hijrah orang yang pengen ke perempuan atau pengen ke dunia itu sesuai dengan apa yang dia niatkan aja. Ya'ni kainan man kana, ya, bagaimanapun, apapun adanya, apapun niatannya dari dunia, maka itulah yang kemudian akan dijadikan tujuan. Ya mungkin memang Allah Ta'ala akan memberikan apa yang dia inginkan, namun bisa jadi takutnya tidak ada pahala, bahkan bisa jadi dosa. Kita lanjutkan, kata Ibnu Rajab rahimahullah, wasairul a'mali kal hijrati fi hadzal ma'na, dan semua amal perbuatan ya itu seperti al hijrah fi hadzal ma'na, dalam makna ini, yaitu sama perbuatan kalau misalnya ditujukan kepada Allah dan Rasulnya, maka itu tujuannya Allah dan Rasulnya. Ya, fasalahuha wa fasaduha bihasabi niyatil ba'ithati 'alaiha kal jihadi wal hajj wa ghairiha. Fasalahuha, maka benernya amalan, wa fasaduha, dan rusaknya amalan, bihasabi niyyah, ya tergantung pada niatnya, sesuai dengan niat yang ba'itha, yang mendorong dia untuk melakukan amalan tersebut. Kal jihad, jihad misalnya ya, atau membantu orang-orang mujahidin misalnya, pergi misalnya ke Afghanistan, ke Suria, kalau dia memang niatnya benar untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka dia akan mendapatkan pahala. Kalau niatnya hanya untuk disebut sebagai jari, sebagai pemberani, maka dia akan mendapatkan pujian dan dia akan mendapatkan dosa. Wal hajj, dan juga haji. Haji amalan bukan? Amalan sangat besar. Ya, di antara amalan terbesar bagi yang mampu. Kalau misalnya seseorang misalnya ya, seseorang di kampung ya berhaji, masya Allah, kemudian sebelum dia pergi ke tanah haram, sebelum keberangkatan, mungkin sepekan sebelumnya diadakan selamatan gitu kan, supaya orang-orang pada tahu ya, supaya orang-orang pada tahu nih mau haji nih ya. Oke lah kalau misalnya hanya untuk mendoakan beliau ya, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya pengumuman tersebut, selamatan tersebut, untuk prepare, persiapan atau nyari duit gitu kan, eh ini ya, ada hal lain untuk persiapan supaya lihat saya mau haji, nanti kalau saya udah pulang haji kalian harus melihat kepada saya dengan pandangan yang berbeda daripada sebelum saya berhaji ya, siap-siap kalian ya, nanti panggil saya Pak Haji misalnya ya. Manggil Pak Haji sebenarnya boleh ya, cuma ditakutkan dengan panggilan tersebut akan menimbulkan ujub bagi orang yang beramal gitu kan. Nah kemudian kan kalau misalnya haji terus pergi alhamdulillah, pulang-pulang kalau misalnya, maaf-maaf kalau menyinggung suatu daerah, di tanah Madura ya misalnya, di Madura itu ada tradisi orang yang misalnya baru pulang haji ya, atau ada tradisi, ada sarung ya, boleh kita sebut ada sarung, misalnya sarung ini sarung yang dikatakan sarung sutra ya, yang mahal gitu loh, harganya paling minim itu 500.000 sekarang atau 400.000 paling kecil, terus ada mereknya kan. Nah bagus itu sarung ya, paling mahal mungkin 2 juta atau 2 juta setengah atau 1 jutaan lah standarnya lah. Nah kalau di Madura itu orang yang sudah bisa pakai sarung semacam itu berarti tandanya dia sudah haji ya. Nah kemudian kan nanti orang-orang melihat, oh masya Allah ini pakai sarung, kita nggak nyebut merek ya, pakai sarung itu gitu kan, oh berarti dia sudah haji. Nah ini ditakutkan ya, hal seperti ini ya, dorongan niat dari awal tuh apa sebenarnya mau haji itu ya. Taib ala kulli hal, kita lanjutkan. Wa qad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ikhtilafi niyyati an-nasi bil haji wa ma yuqsadu bihi wa yuqsadu bihi min ar-riya' wa izhari syaja'ati wal 'asabiyyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ya, tentang perbedaan niatan manusia dalam jihad. Ya, wa ma yuqsadu bihi min ar-riya, dan apa sih yang dimaksud dengan riya? Juga wa izhar as-syaja'ah jihad, karena untuk apa namanya? Menzahirkan keberanian ya. Menzahirkan keberanian. Wal 'asabiyyah ya, dan juga fanatisme golongan atau ras. Oh, ghairi dzalika, dan hal-hal semacam lainnya. Nah, kemudian dikatakan ya, ditanya Nabi SAW, ya Rasulullah, ayu dzalika fi sabilillah. Ya Rasul, ada orang jihad tapi dia pengen supaya disebut dalam suatu riwayat li dzikr, yaitu supaya disebut-sebut namanya, supaya dilihat ya. Wa idhar syaja'ah, dan untuk menzahirkan keberanian ya, dan juga untuk asabiyah ya Rasulullah, ada yang untuk hamiyah, yaitu untuk izzah bangsa ya, membela bangsa gitu kan, bukan membela agama ya, membela bangsa. Ayu dzalika fi sabilillah, mana ya Rasulullah yang di jalan Allah? Maka kata Rasulullah dengan jawaban yang diplomatis namun mencakup semuanya, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah, yaitu la ilaha illallah, itu menjadi yang tertinggi, maka dialah yang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fa kharaja bihadza kullu ma sa'alu anhu min al-maqasid ad-dunyawiyyah. Maka keluarlah dari ini ya, apa-apa semuanya yang mereka cari dari maksud-maksud dunia. Ya. Semua yang terjawab ya, semua yang menjadi maksud atau tujuan duniawi itu keluar dari jihad yang benar. Tapi memang boleh seseorang berjihad dan ada di hatinya keinginan supaya kelak ya, bisa mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, boleh. Cuma jangan sampai keinginan tersebut setara dengan keinginan litakuna kalimatullahi yalulia, keinginan keikhlasan. Baik, kemudian kita lanjutkan. Wa qad waradal wa'idu ala ta'allumil ilmi li ghairi wajhillah. Nah, ini juga perkara yang sangat penting, bahkan lebih penting untuk zaman sekarang di tanah air kita. Dan telah tersebutkan pula ya, ancaman. Jadi telah tersebutkan wa'id, ancaman dari terhadap apa? Terhadap mempelajari ilmu syar'i dengan tujuan bukan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah, ini berat sekali ya, ikhwan dan akhwat sekalian. Kita belajar untuk apa? Kita mengajar untuk apa? Apakah untuk liwajhillah, untuk mencari Allah, untuk mencari ridha Allah, mencari wajah Allah, untuk mencari pahala, atau untuk lainnya lebih dominan ya. Ya, kita sebenarnya boleh memang ketika kita mengajar misalnya, semoga kita juga dapat sedikit penghasilan dari mengajar, itu sebenarnya bukan hal yang 100% aib, terlebih di zaman sekarang di mana banyak hal sangat dibutuhkan ya. Tetapi ketika hal tersebut ya, menjadi setara dengan keikhlasan atau lebih dominan daripada ikhlas, atau bahkan tidak ikhlas sama sekali melainkan dia mencari dunia semata, maka na'udzubillah. Ya, di sini ada ancaman mempelajari ilmu bukan untuk Allah Ta'ala. Taib, kita baca nih hadisnya. Fa'an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah. Kata Nabi SAW, man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, barang siapa yang mencari suatu ilmu yang seharusnya digunakan untuk atau diamalkan untuk mencari wajah Allah semata. Baik. Barang siapa yang mencari suatu ilmu yang sebenarnya hanya untuk keikhlasan untuk mencari wajah Allah, tetapi dia la yata'allamuhu, dia tidak mencari ilmu tersebut, yaitu kan ilmu syar'i maksudnya. Ilmu syar'i, bukan ilmu agama seperti ilmu manajemen, ilmu ekonomi, ilmu fisika, biologi dan seterusnya, itu beda, itu ilmu dunia. Itu enggak harus ikhlas itu. La yata'allamuhu, dia tidak mempelajarinya kecuali illa liyusiba bihi aradun minad dunya, kecuali supaya dia dapat bagian dunia. Orang kayak gini dia enggak cari ilmu kecuali untuk apa? Untuk dapetin dunia. Dari kalimat la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradun minad dunya ini adalah bentuk hasr. Hasr itu pembatasan. Jadi orang ini memang tujuannya untuk dunia, nyari ilmu agama untuk apa? Untuk dunia. Bukan yang setengah-setengah, bukan maksudnya yang dia memang nyari ilmu tapi ya nanti buat ngajar misalnya di pesantren. Ya dengan itu nanti dia digaji. Nah, dia di sini niatannya ngajar bukan untuk cari murni dunia, bukan. Tapi ya nanti kan saya enggak bisa ngajar lagi, mau di pesantren mau di mana. Tapi saya untuk urusan dunia ya memang ada keinginan, tetapi itu sekadar ya gaji imbalan biasa yang mungkin tidak memperkaya saya, cuman mencukupi aja. Nah, ini enggak masalah. Tapi orang ini ya dia tidak belajar kecuali karena pengen untuk dunia. Berarti kan memang benar-benar murni atau niatan duniawinya itu dominan. Lebih dominan dibandingkan niatan untuk mencari wajah Allah Ta'ala. Maka apa akibatnya? Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan wanginya syurga ya di hari kiamat. Na'udzubillah. Ya'ni rihaha. Yani rihaha, yaitu aromanya, aroma surgawinya. Masya Allah. Ya. Ada seseorang, ya talib, ya. Entah kalau nggak salah dia lulusan pesantren mana gitu ya. Suatu ketika kan ada mukobalah. Mukobalah itu meeting antara, ya mungkin syekh atau panitia lajnahnya kampus Madinah gitu kan. Universitas Islam Madinah. Kemudian talib ini baru lulus pesantren ya, SMA atau sekitarnya, atau SMA atau pesantren atau SMA, wallah alam, lupa. Ala kulli hal, kemudian ditanya dalam conversation ya, dalam tes lisan gitu kan, dalam muqabalah dengan syekh tersebut. Ini syekhnya langsung ya waktu itu ya, bukan panitia, syekhnya langsung. Syekh yang insyaallah dengan melaluinya bisa memberikan kemudahan menuju UIM. Ditanya Mas Syekh, apa dorongan buat antum? Apa dorongan antum sehingga mau kuliah di Madinah? Jawabnya apa, jawab talib itu? Jawaban dengan jawaban yang paling jujur bagi dirinya. Yang polos, ya. Apa jawabannya? Jawabannya, Syekh, ana melihat banyak lulusan Madinah punya mobil. Ada yang mobilnya bagus, ada yang mobilnya gini. Ana Allah, ana pengen nanti kalau udah lulus Madinah tuh bisa punya seperti itu ya Syekh. Masya Allah, Syekhnya ya entah, ana gak tahu Syekhnya apa, cengengesan atau manggut-manggut atau sedih atau gimana. Ala kulli hal, cerita ini hak terjadi karena melihat ya beberapa talib itu melihat beberapa ustaz memamerkan kekayaannya ya, itu muskilah itu, memamerkan kendaraannya gitu kan. Pas mau ke kajian bawa mobilnya luar biasa bagus. Emang fadl orang tuh boleh untuk kaya, tidak dilarang. Tetapi ketika keutamaan tersebut membuat contoh yang tidak baik, ya itu jangan, baiknya jangan dicontohkan. Ya mungkin ustaz tersebut tidak bersalah, tidak bermaksud untuk meningkatkan kecemburuan duniawi terhadap beberapa orang. Tetapi ya perlu lebih dikonsiderasikan lagi, karena beberapa talib ini mereka sangat polos, atau jangan sampai kita mengasah anak-anak didik kita untuk tidak ikhlas. Ada mungkin kalau misalnya di pondok tahfiz gitu kan, ya mudirnya hafiz masya Allah, ya kemudian punya istri 3, masya Allah, Kemudian ada orang, seorang anak pemuda, ya, tahu tentang pondok itu, masuk. Dites lisan. Ya akhi antum, apa yang mendorong antum untuk ikut mahatafiz misalnya. Ya ustaz, anak ikut mahatafiz karena ngeliat mudirnya isinya 3. Ya kayaknya kalau anak hafal 30 juz, bisa dapat 3 nanti kalau udah punya istri. Masya Allah. Ya mudah-mudahan yang kayak gini gak ada. Kalaupun ada ya jadi cerita aja mudah-mudahan ya. Ala kulli hal. Itu pembahasan tentang fahijratu ila ma hajar ilaihi. Tapi kemudian Imam Ibn Rajab meneruskan. Ada faedah. Wa'lam annal amala li ghairillahi aqsam. Ketahuilah bahwasanya amalan li ghairillah. Amalan yang ditujukan kepada selain Allah itu ada beberapa macam. Fataratan yakunu riyaan mahdha. Kadang-kadang amalan tersebut berdasarkan murni pure tujuannya. Riya. Pure riya. Murni benar-benar riya. Ada amalan murni memang riya dia. Bihaitsu la yuradu bihi siwa muraatil makhluqina li gharadi dunyawi. Ya, dan tidak dimaksudkan dengan itu ya. Di mana tidak ada tujuan lain ya, kecuali agar dilihat oleh banyak orang ya, untuk tujuan-tujuan duniawi. Ya. Jadi, misalnya mengajar enggak ada yang dengerin atau enggak ada yang datang, tapi yang datang sedikit. Enggak mau ngisi, ya. Maksudnya enggak mau ngisi bukan apa-apa. Tapi dia maunya ngisinya kalau misalnya banyak yang datang. Diundang kajian, enggak ada kamera, enggak mau. Masya Allah, ini kalau ada yang seperti ini, Masya Allah. Luar biasa. Ya. Da'i seperti apa ya? Contohnya, kahalil munafiqina fi sholatihim. Sebagaimana halnya orang-orang munafik dalam sholat mereka. Na'udzubillah. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Perhatikanlah masalah sholat, memang kita banyak kekurangan. Dan janganlah kita menjadi orang-orang munafik yang sholat. Ya. Apa? Seperti apa sih? Nih, kata Allah Ta'ala nih, ciri khas orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan kusala, dengan malas. Mereka sih sholat, tapi malas. Hati-hati ketika di kalbu kita ada kemalasan untuk sholat, berarti ada titik kemunafikan dalamnya. Ya. Atau anggaplah ya, anggaplah walaupun belum tentu, anggaplah. Ketika kita sulit khusyuk untuk sholat, padahal kita pengen banget khusyuk, ketahuilah itu karena ada kemaksiatan dan kemunafikan dalam kalbu kita. Ah, ya kan? Nah, ini ada orang memang sholat. Ada orang memang sholat, tetapi malas. Pas ada azan, enggak, ya terusin aja aktivitasnya. Ya, ah, ntar juga kom, ntar lah tunggu komat dah, gitu kan. Ah, belum wudu, belum apa. Nah, kemudian pas sholat, enggak khusyuk. Ya. Atau sholat ntar, pas akhir-akhir, gitu kan. Nah, kedua, yura unanas. Mereka tuh bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Sholat pas rame saja masjidnya. Maghrib doang sholatnya. Sisanya enggak, Masya Allah. Kenapa? Karena di maghrib itu banyak orang. Wala yadhkuruna allaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ini insya Allah ayat ini akan kita ulang. Akan kita ulang pembahasan tentang ayat ini sebagai cerminan kepada amal-amal kita. Wallahul musta'an. Insyaallah kita lanjutkan kembali, kita mengingat ayat yang telah kita baca tadi. Mari kita sanubarikan kandungan dari ayat berikut. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk sholat, qamu ila sholah. Ini menunjukkan orang-orang munafik ini, mereka juga qamu ila sholah. Mereka munafik, tapi mereka juga sholat, Masya Allah. Mereka juga beramal, tetapi ada beberapa hal yang menunjukkan bahwasanya amal mereka tidak berkualitas dan hati mereka itu tidak ada di dalam amal tersebut. Makanya mereka mengatakan qamu kusala. Mereka sih sholat, tapi mereka lakukan sholat itu dengan kusala, dengan malas. Mereka adalah orang-orang yang malas dalam menunaikan sholat, tapi mereka masih sholat. Masalah malas dan tidak malas dan rajin, ya kan? Itu kan bukan masalah fisik, masalah hati, ya. Masalah malas dan rajin itu masalah hati. Ketika misalnya Anda diiming-imingi 5 juta hanya untuk mengerjakan, ya, misalnya 5 juta hanya untuk mengisi kajian, misal. Ya, karena dunia kita ini dunia kajian, ya. Jadi lebih ke sana. Mengisi kajian dapat 5 juta. Oke. Rajin atau tidak kira-kira Anda? Dan Anda hanya disuruh mengisi waktu setengah jam. Ya. Setengah jam mengisi kajian dengan iming-iming akan dapat kira-kira 5 juta dengan nanti akan ada paket makanan dan seterusnya. Kira-kira rajin atau tidak? Ya, jawabannya normalnya ya, ya karena motivasi dan dorongannya besar dari nominal duit yang akan didapat, ya jelas rajin. Kemudian ada tawaran berikutnya, ya, untuk dakwah kepada orang-orang fakir miskin, untuk para pengemis atau preman. Berapa kira-kira yang didapat dari keuntungan duniawi? Bukan nggak ada yang didapat, bahkan kita yang akan mengeluarkan biaya untuk membelikan mereka buku misalnya. Males gak? Males. Tapi sini berarti perlu dibenahi hatinya, gitu kan? Ya, perlu dibenahi hatinya. Malas dan rajin itu masalah hati, bukan masalah fisik. Karena kadang-kadang ada orang memaksakan diri walaupun sakit untuk sholat. Abdullah bin Ummi Maktum memaksakan diri untuk ke masjid, walaupun buta, gelap, jalanan juga tidak baik. Tapi Rasulullah SAW tidak memberi udzur. Kalau kamu mendengarkan nida, datangi masjid. Maka kemudian terus dia beliau berjalan. Tapi ada orang di sampingnya masjid atau di seberangnya masjid, ya, mendengar gak? Dengar keras suaranya. Bahkan kadang-kadang sebagian masjid itu kan ada opening dulu sebelum azan, ya, ada pemanasan dulu, ya, tarhim dan zikir-zikir lainnya. Itu udah diingatkan misalnya. Tapi ternyata gak kunjung ke masjid. Ini bukan masalah fisik biasanya. Rata-rata bukan masalah fisik kaum muslimin ini. Masalah hati yang memang mereka itu kusala. Sholat sih sholat, tapi males. Yura'unan nas. Hati-hati. Karakter orang-orang yang males pas sholat itu dipatenkan di sini, mereka sering berbuat riya. Hati-hati. Sholat malas. Orang-orang yang sholatnya malas itu diukir oleh Allah Subhanahu wa taala karakter mereka. Mereka suka berbuat riya. Makanya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka itu, celaka buat orang-orang yang sholat tapi sholatnya tuh lalai. Sengaja sholat lalain terus, enggak ada isinya sholatnya. Atau ditunda-tunda sampai akhir waktu. Atau bahkan lewat waktu baru sholat. Apa ayat setelahnya? Walladhinahum yura'un. Dan mereka itu suka memperlihatkan amalan. Riya. Dalam dua ayat ini nih, An-Nisa 142 dan surat Al-Ma'un, ada berita dari Allah tentang karakter munafik yang mereka sih sholat, tetapi mereka malas sholatnya. Dan orang yang malas sholat itu seringkali berlaku riya. Ah, ini kalau misalnya ada pada diri kita, pas dengar azan tuh biasa aja, ya, nggak ada keinginan sholat jemaahnya bagi ikhwan, ya. Hati-hati, coba periksa lagi amalan kita sehari-hari. Jangan-jangan juga kita ini sering melakukan riya. Ada amalan sedikit pengen dilihat, ya kan? bukan untuk memberikan orang lain pelajaran atau hikmah, tetapi pengen dilihat. Nah, itu masuk ke dalam kategori orang-orang munafik. Ya, munafik yang memang mungkin ya munafik yang tidak keluar dari Islam. Tapi inilah ciri-cirinya. Dan kemudian dipatenkan juga orang-orang yang malas sholat ini karena masalah hati ya. Lihat yura'unan nas riya, itu masalah hati. Tadi pertama kusala. Kusala itu malas. Malas itu masalah hati. Yura'unan nas riya, riya itu masalah hati. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir, tidak mengingat Allah kecuali dikit. Ini juga masalah hati ya. Karena zikir itu berawal dari hati. Sedangkan amalan zahirnya salat dan lidah zikir. Ah, salat dan salat itu kan amalan namanya zahir. Dia menggerakkan badan dengan tata cara yang telah dituturkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh Rasulullah dan para salaf. Itu masalah fisik. Zikir lidah mengucapkan kalimat-kalimat zikir itu juga masalah fisik. Tetapi apalah artinya fisik tersebut yang memang mengamalkan sholat dan berzikir? Apalah artinya itu semua kalau misalnya hatinya tuh rusak, malas, riya, ya. Gara-gara malas dan gara-gara riya jarang zikir. Ya. Orang kalau misalnya jarang zikir, itu malas dia. Dan juga kalau dia pun dia beramal, riya, na'udzubillah. Jelek banget kan? Beramal, malas. Kalaupun beramal, dikit. Dan yang sedikit itu, riya pula. Allah musta'an. Itu udah hancur itu hidup itu. Ya, tapi dia orang kaya misalnya. Banyak duitnya, banyak anaknya, banyak istrinya, banyak propertinya. Tetapi, seperti ini tingkahnya. Kata Ibnu Rajab. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. Tidak diragukan lagi, la yashuk. Amalan semacam ini tidak diragukan oleh seorang muslim bahwasanya itu akan habit, menggugurkan pahala. Wa anna sahibahu, dan bahwasanya pelaku amalan semacam ini, ya, yang riya, amalan yang ada riyanya, yastahiqqul maqta minallahi wal uqubah, berhak mendapatkan maqt, murka dan uqubah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan yakunu al-'amalu lillah wa yusharikuhu ar-riya. Kalau tadi amalan itu murni dengan dasar riya, sekarang ini kadang-kadang ada amalan yang memang asalnya ditujukan Allah, tapi kemudian ya, dicampuri juga dengan riya. Jadi amal ini ada unsur ikhlas, ada juga unsur riya. Nah, sekarang ada rincian, Pak. Ada rincian. Amalan yang satu sisi ikhlas, satu sisi riya, dirinci lagi. فَإِنْ شَارَكَهُ مِنْ أَصْلِهِ فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا. Kalau misalnya riya tersebut, keinginan ingin dipuji tersebut, syarakahu min aslihi, bercampur menjadi dasar, min aslihi, dari asal niatnya, yaitu dari awal sebelum beramal itu udah niatan ada riyanya, na'udzubillah. Fannususus sahihah, maka nas-nas yang dalil-dalil yang sahihah, yang valid, tadullu ala butlanihi wa hubuti aidha. Ya, menunjukkan bahwa amal tersebut juga batal dan gugur pahalanya. Itu karena apa? Kalau dari awal sudah ada riaknya sebelum beramal. Jadi niatan awal dari asal. Ah, itu ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi SAW qol, Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, hadis dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'anil syirk, Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syarikah. Aku, kata Allah Ta'ala, aku adalah aghna syuraka, yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Dan aku memang, yaitu Allah Ta'ala, memang tidak membutuhkan apapun. Ya. Tidak Allah inginkan itu sekutu-sekutu itu. Man 'amila 'amalan, barang siapa yang beramal suatu amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, yang dia itu mempersekutukan selainku denganku, taraktuhu wa syirkah. Dalam hadis lain, wa syirkah, atau di sini syarikah. Aku akan tinggalkan dia dan juga sekutunya itu. Atau bisa dikatakan aku tinggalkan dia atau amalan kesyirikan tersebut. Ya. Fa in khalata niyatal jihadi mathalan niyatun ghairi riya. Sekarang ada rincian lain. Kalau misalnya tercampur niatan untuk jihad fisabilillah misalnya dengan niatan yang bukan merupakan riya, Ya, niatan ada duniawinya, tapi bukan riya. Misal contoh, akhdhi ujratin lil khidmah. Contohnya adalah mengambil upah dari melayani, pelayanan, ya, servis, pelayanan. Mengambil upah, mengambil ujrah. Ya. Khidmah di sini umum. Khidmah kan ada pelayanan bawa minuman, pelayanan memasak, pelayanan mencuci, laundry, menjaga anak, dan segala bentuk pelayanan servis, ya. Otai. Kalau misalnya mengambil ujroh, misalnya dari mengajar pesantren atau mengajar di sekolahan, boleh tidak? Boleh. Ada perasaan pengen mendapatkan gaji dari itu. Itu masuk di sini, akhdhi ujrati lil khidmah. Sama. Nah, ini kan tercampur niatan ikhlas dengan niatan duniawi tapi bukan riya. Au akhdhi syai'in minal ghanimah. Atau kalau misalnya dia jihad, ya, dia akan mendapatkan berapa speser dari ghanimah, harta rampasan perang. Au tijarah, atau dia berjihad, haji atau amalan lain dengan adanya niatan untuk berdagang misalnya. Ya. Naqasa bidzalika ajru jihadihim. Dia boleh seperti itu selama tidak apa? Tidak dominan niatan duniawinya, tetapi kan dia berkurang ajru jihadihim. Pahala jihadnya berkurang. Walam yabtul bil kulliyah, dan amalan jihadnya, amalannya itu tidak batal dan gugur pahalanya 100%. Kemudian wa'an Abdullah bin Amr, ada hadis dari Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ghuzata idza ghanimu ghanimatan ta'ajjalu thulutsai ajrihim fa in lam yaghnamu syai'a tamma lahum ajruhum. Ya, dari Abdullah bin Amr ibnu Amr bin Al-As, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, sesungguhnya al-ghuzzat, para pasukan perang, idza ghanimu ghanimatan, apabila telah mendapatkan harta rampasan perang, ya, ta'ajjalu thulutsai ajrihim, pahala mereka disegerakan 2/3. Ya. Fa in lam yaghnamu syai'a tamma lahum ajruhum. Tetapi jika mereka tidak mendapatkan harta rampasan perang apapun, pahala-pahala mereka sempurna semuanya. Ini berarti kalau misalnya tidak ada niatan untuk ghanimah, itu malah lebih sempurna pahalanya. Ya. Kalau Anda niatan misal berdakwah dan tidak ada keinginan mendapatkan dunia dari dakwah itu paling sempurna itu. Dan itu jarang, susah. Ya, susah. Nah, tadi itu berkaitan dengan kalau misalnya asal niat riya itu memang dari awal sudah ada, maka batal amalannya. Kalau niatan duniawi, kayak tijarah, berdagang, dan seterusnya, ada dari awal tapi dia tidak dominan, tidak setengah-setengah, masih enggak seberapa niatannya, maka dia hanya berkurang pahalanya tapi tidak batal amalannya. Kemudian kata Ibnu Rajab, wa amma in kana aslul amalillah, adapun kalau misalnya asal dari niatan itu beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, thumma tarat alaihi niyatur riya, tapi kemudian terlintas ya padanya niatan untuk riya, ya, fa in kana khatiran wa dafa'ahu fala yadurruhu bighairi khilaf, kalau misalnya ya dia berusaha ya, terlintas ya niat di tengah-tengah amalan terlintas niatan riya, tapi dafa'ah, dia pun berusaha menepis perasaan itu, ditepis, fala yadurruhu bighairi khilaf, maka adanya lintasan pikiran riya itu tidak membahayakan amalannya tanpa adanya khilaf di antara ulama. Ya, para ulama bersepakat kalau misalnya seseorang di tengah-tengah amalan ya disantroni syaitan untuk digoda supaya riya, kemudian dia berusaha untuk melepas diri dari ikatan itu, maka ini tidak masalah insyaallah. Tanpa semua ulama berpendapat seperti itu. Wa ini star salamahu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata membiarkan enak gitu riya ya di tengah amalan, fahal yuhbatu amaluhu am la yadurru dzalika wa yujaza ala asli niyatihi, ini apakah amalannya akan gugur kalau misalnya dia di tengah-tengah ada riya kemudian dia pelihara tuh riya, apakah akan gugur am la yadurru dzalika, atau malah tidak ada efek buruk sama sekali dan tetap akan diberikan pahala atas asal niatnya. Nah, ini fi hadzalika ikhtilafun bainal ulama. Dalam hal ini ada khilafiyah di antara ulama. Tetapi masalah ini akan panjang insyaallah, tidak akan cukup waktunya untuk saat ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pekan berikutnya insyaallah taala. Baik, kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Hasan Al-Jaizi. Dan sahabat Isma Radio, kini kita buka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya. Kami persilakan di 021-8499-4343 atau 021-8497-0055 dan 0852-6277-4774. Baik, telah masuk dua pertanyaan dari SMS dari Bapak Abdul Ghani di Pondok Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah doa atau zikir untuk meminta perlindungan agar dijauhkan dari sifat kemunafikan? Doa itu yang pertama. Iya. Oke, Bapak Abdul Ghani rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Anda dan juga melindungi Anda dari keburukan dan kemunafikan. Sesungguhnya kalau misalnya doa pun kita doa terus, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq, misalnya, ya Allah saya berlindung dari kemunafikan, dengan doa apapun yang tulus dari hati kita ya berlindung dari kemunafikan. Memang ada doa yang memang khusus dia doa untuk memperbaiki qalbu kita yang selama ini tidak khusyuk ya. Ada doa dari Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa', Allahumma inni a'udzubika min ha'ula'il arba'. Ini doa ya boleh dengan bahasa Indonesia, asal yang penting tahu maknanya. Doa ini ya. Kalau tadi Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, ya Allah saya berlindung kepadamu dari qalbu yang tidak kunjung khusyuk. Qalbu yang tidak kunjung khusyuk kenapa? Karena maksiat, karena ada kemunafikan. Wa min du'ain la yusma, dari doa yang tidak didengar. Kenapa doa tidak didengar? Karena dalam doa kita, atau karena mungkin makanan kita yang salah, atau kemunafikan kita. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak kenyang. Kenapa jiwa kita tidak kenyang? karena kemunafikan. Wa min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa ilmu kita tidak bermanfaat, tidak diamalkan? Karena adanya kemunafikan dalam diri kita. Maka itu di antara doa-doa yang bisa menghindarkan kita dari kemunafikan. Allah alam. Baik, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Abdul Ghani, dan kini di WhatsApp kembali di 0, hanya nomor 0895044 sekian. Tadi dua pertanyaan dari Pak Abdul Ghani dua-duanya atau? Beda. Oh, beda orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah membela tanah air yang telah dijajah karena cinta tanah air dan cinta bangsa dan nasionalisme, apakah hal tersebut termasuk jihad fisabilillah? Ya. Kalau dia tidak niatkan untuk maslahat kaum muslimin, maka tidak. Ya. Kalau dia tidak niatkan untuk maslahat kebaikan keamanan kaum muslimin, maka bukan jihad. Ya, jadi kalau dia murni karena membela negara, tanah air, dah itu aja, itu ta'asub, hamiyah itu. Itu termasuk jihadnya jahiliyah. Tetapi kalau misalnya dia memang niatkan, saya menjaga negeri ini dan stabilitasnya untuk melindungi dan menjaga stabilitas masyarakat muslimin, maka ini bisa termasuk jihad, terlebih jika memang dia memang diperintahkan oleh ulil amrinya untuk menjaga keamanan, maka bisa. Ya, jadi tergantung dari niatannya, ada enggak dia niatan untuk menjaga kaum muslimin atau sekadar untuk menjaga bangsa. Kalau menjaga bangsa itu lah enggak, bukan termasuk jihad. Allahu a'lam. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Hasan Al-Jaizi, dan waktu telah menunjukkan pukul 9.31 waktu Indonesia Barat. Sekaligus kami akhiri acara kajian Mutiara Iman pada pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin mengikuti terus kelanjutannya, Anda bisa ikuti di hari Selasa pekan depan bersama Ustaz Hasan Al-Jaizi mulai pukul 08.30 dari kitab Mukhtasar Jami'il Ulum wal Hikam. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para sahabat di Semela Radio yang masih bersama kami di AM 774 kHz. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.